Pemahaman kebalikannya adalah bahwa orang-orang yang tidak dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan difahamkan. Tidak akan dibuat mengerti tentang urusan-urusan din. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang satu ini. Syekh Saleh Al-Syaikh hafizahullah taala, beliau menyampaikan sebuah ceramah atau muhadharah yang isinya tentang kesemangatan dalam menuntut ilmu. Di antara yang beliau sampaikan adalah bahwa talabul ilmi sabilu najatin wa sabilu hidayatin. Menuntut ilmu itu adalah jalan keselamatan dan jalan menuju hidayah. Keselamatan dan hidayah ini adalah dua hal yang selalu kita butuhkan dalam kehidupan dunia. Tanpa itu kita akan celaka. Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, fassalamatu la ya'diluha syai'un. Tidak ada yang sebanding dengan keselamatan. Keselamatan adalah perkara yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan salah satu upaya kita bisa mendapatkan keselamatan dalam kehidupan dunia ini adalah menuntut ilmu. Kita akan diselamatkan dari berbagai macam keburukan dengan menuntut ilmu din. Kita akan mendapatkan petunjuk menuju perkara-perkara yang hak, kemudian dapat mengamalkannya adalah dengan menuntut ilmu. Maka tidak ada kata lain bahwa menuntut ilmu adalah sabilun najat wa sabilu hidayatin. Menuntut ilmu itu hanyalah jalan menuju keselamatan dan jalan menuju hidayah. Karena itu, di dalam agama kita, ilmu dan ulama memiliki kedudukan yang tinggi. Di antara yang menunjukkan hal ini, pertama Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita untuk meminta tambahan dalam ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakan olehmu wahai Muhammad, rabbi zidni ilman. Ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tanpa ilmu, kita semua akan mati. Tanpa ilmu, kita semua akan mati. Dalam artian, ruh dan jiwa kita yang mati. Sekalipun jasad kita masih bisa bernapas, tetapi kalau tidak ada ilmu, maka jiwa kita akan mati. Karena ilmu itulah yang akan menghidupkan jiwa. Ilmu itulah yang akan menjaga kehidupan ruh. Berapa banyak orang yang kondisi zahirnya masih hidup, sehat, kuat, tetapi batinnya mati. sebagaimana Allah singgung dalam firman-Nya tentang berapa banyak orang yang secara zahir matanya masih melihat tetapi hatinya buta. Karena yang disebut dengan buta secara hakiki bukan buta penglihatan. Buta secara hakiki itu adalah manakala seseorang hatinya buta, tidak melihat. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar meminta tambahan ilmu. Karena ilmu adalah bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa, berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa tidak akan pernah ada dalam diri kita tanpa adanya pengetahuan, tanpa adanya ilmu. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak mengetahui Allah? Karenanya tingkatan ilmu yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bittauhidi, dengan tauhid. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dari kalangan kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya mengibaratkan ilmu itu dengan air hujan yang turun dari langit yang begitu lebat, memberi banyak kemanfaatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Matsalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamatsalil ghaitsil katsir asaba ardhan." Perumpamaan apa yang Allah telah utus aku dengannya dari petunjuk dan ilmu itu seperti air hujan yang turun begitu lebat mengenai bumi. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tetap bersemangat menuntut ilmu agama. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan beberapa langkah yang harus kita miliki di saat kita menuntut ilmu agama. Antara lain yang pertama adalah an-niyatu as-salihatu, niat yang baik. Kenapa dalam menuntut ilmu membutuhkan niat yang baik? Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Untuk itu menuntut ilmu adalah ibadah. Niat yang harus ada dalam kita menuntut ilmu adalah diantaranya seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ahmad, "An-niyyatu fil ilmi an tanwiya bihi raf'al jahli an nafsika." Niat dalam menuntut ilmu itu adalah engkau meniatkan di dalamnya dalam rangka mengangkat kebodohan dari dirimu. Untuk kemudian setelah itu tentunya berupaya untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri orang lain. Agar kita selamat saat menghadapi fitnatul qabr, saat ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, siapa rabbmu, siapa nabimu, dan apa agama. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Innamal a'malu binniyyah wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap amalan itu bergantung kepada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang telah diniatkan. Ilmu agama itu adalah ilmu yang harus dicari dengan niat yang baik. Siapa yang mencari ilmu kemudian niatnya tidak lurus, tidak baik, ancamannya sangat keras. Diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak akan merasakan atau mendapatkan wanginya surga. Man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, yang diharapkan darinya wajah Allah, namun kemudian dia tidak mempelajarinya, illa liyusiba bihi aradhan minad dunya, melainkan hanya sekedar untuk mendapatkan secuil dari perhiasan dunia, lam yajid rihal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka niat yang baik adalah hal yang harus terus kita pupuk dalam diri kita. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kemudahan kepada kita untuk bisa bergaul dengan ilmu, duduk di majelis ilmu, maka hal yang harus kita perhatikan adalah niat. Ya. Kemudian yang kedua kata Syekh Saleh Al-Syaikh adalah as-sabr. Kesabaran. Beliau mengatakan yahtaju talibul ilmi ila amrin thani ba'dan niyyah. Seorang penuntut ilmu butuh kepada perkara yang kedua setelah niat, yaitu apa? As-sabr, kesabaran. Wahuwa an ya'lama talibul ilmi anna tariqa al-ilmi laysa bil qasir. Seorang penuntut ilmu mestinya mengetahui bahwa jalan yang akan dilalui dalam menuntut ilmunya bukanlah jalan yang pendek, akan tetapi jalan yang panjang. Ya. Kalau kita mengadakan sebuah perjalanan ke tempat jauh, maka yang dibutuhkan adalah kesabaran tentunya. Tanpa ada kesabaran, kita tidak akan pernah bisa sampai ketujuan yang kita inginkan. Maka kunci mendapatkan ilmu adalah sabar. Sebab ilmu atau jalan menuju ilmu itu jalan yang panjang, bukan jalan yang pendek. Ikhwanifuddin rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran dalam menuntut ilmu bisa kita pupuk dalam diri kita ketika kita memiliki keyakinan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Dan setiap ibadah itu memang butuh kepada kesabaran. Ibadah apapun tidak akan bisa kita tunaikan dengan baik tanpa adanya kesabaran. Demikian juga menuntut ilmu agama. Sabar dari segala perkara yang bisa memalingkan kita dari menuntut ilmu agama. Karena kesabaran dalam menuntut ilmu agama itu bukan hanya sekedar sabar duduk di majelis ilmu, sabar mempelajari disiplin-disiplin ilmu, bukan hanya sekedar itu, tapi sabar dalam menghadapi segala hal yang bisa memalingkan kita dari menuntut ilmu din. Faktor-faktor luar. Dikatakan oleh para salaf, man kanat bidayatuhu muhriqatan kanat nihayatuhu musyriqatan. Barang siapa yang awal perjalanannya dipenuhi dengan kerja keras, ulet, telaten, sabar, maka hasil akhirnya adalah kemuliaan, kebaikan. Nah, pepatah Arab mengatakan man sabara zafira. Barang siapa yang sabar, maka dia akan mendapatkan bagiannya yang sempurna. Pekerjaan seberat apapun, kalau dihadapi dengan kesabaran, cepat atau lambat pekerjaan itu akan selesai. Dan sebaliknya, pekerjaan yang sebenarnya ringan, mudah, kalau dikerjakan dengan tanpa kesabaran, bisa jadi gak akan selesai-selesai. Ini soal pekerjaan. Nah, menuntut ilmu lebih dari sekedar pekerjaan. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Kita baru bisa menjalaninya, bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan sabar. Tanpa itu mustahil bisa kita dapatkan. Yang membuat para ulama berhasil, para salaf berhasil dalam pencariannya terhadap ilmu, salah satunya adalah karena mereka memiliki kesabaran yang tinggi. Dan kesabaran juga merupakan jalannya para anbiya. Jalan hidup para nabi. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga adalah at-tadarruj, bertahap dalam menuntut ilmu. Karena segala perkara itu tidak akan datang kepada kita secara sekaligus. Segala perkara akan datang kepada kita secara bertahap. Qalilan fa qalilan, syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit. Ilmu pun demikian. Kita tidak akan pernah bisa langsung menggapai semuanya. Dan ilmu itu akan datang secara langsung semuanya kepada kita. Tidak. Tapi kita akan mendapatkan ilmu dengan cara bertahap. Maka pelajari ilmu dengan bertahap. Dari yang paling dasar, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya, dan seterusnya. Nah, berapa banyak orang yang ambisinya besar, dalam waktu yang singkat ingin menguasai sekian ilmu, maka yang terjadi dia tidak mendapatkan ilmu apapun. Beda kalau menuntut ilmu itu dilakukan secara bertahap. Seseorang akan mendapatkan faedah yang besar. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, bahwasannya ilmu itu hanya akan didapat atau bisa dicari dengan berlalunya hari-hari, siang dan malam. Terus yang keempat, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah uluwul himmah, memiliki kesemangatan yang tinggi. Ya. Kata Syekh Saleh Al-Syaikh, kesemangatan yang tinggi dibutuhkan diantaranya saat menghafal, karena ilmu itu butuh dihafal. Dan menghafal ilmu itu adalah asas, pondasi, landasan utama. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ. Maka yang paling pertama adalah menghafal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Apabila kami telah membacakannya, maka ikuti bacaan kami itu. Maksudnya hafal. Kemudian setelah itu akan datang pemahaman, penjelasan. Allah mengatakan, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ. Atas kami penjelasannya, kata Allah. Jadi, menghafal, kemudian nanti akan datang saat atau waktu memahaminya. Menghafal ilmu adalah asas, landasan, pondasi. Ilmu yang tertinggi adalah kitabullah, kemudian sunnah Rasulullah. Maka sebuah kelaziman, sebuah keharusan penuntut ilmu itu menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hafalan Al-Quran, hafalan hadis ini bisa mempermudah untuk menghafal bidang-bidang ilmu lainnya. Kemudian kesemangatan yang kedua adalah himmatu mulazamatil masyayikh warrihlah fi talabil ilmi. Kesemangatan untuk terus mulazamah kepada guru, kepada syekh, dan semangat dalam melakukan rihlah penuntut ilmu din. Nah, tetap semangat. Ya, mungkin ada banyak santri yang sekarang tinggal di sini, aslinya bukan orang sini, jauh. Tetap semangat. Jangan putus asa. Ya. Kalau dulu sahabat Jabir bin Abdullah itu melakukan rihlah, menghabiskan waktu dalam waktu sebulan ya, hanya untuk mendapatkan satu hadis, mendatangi sahabat Abdullah bin Unais ya. Karena Jabir bin Abdullah tinggal di Madinah, sedangkan Abdullah bin Unais tinggal di Syam. Pada saat itu perjalanan dari Madinah ke Syam menghabiskan waktu satu bulan. Hanya satu hadis. Ya. Gambaran betapa semangatnya para salafus saleh dalam menuntut ilmu agama. Sahabat Ibnu Abbas selalu bergaul dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lebih senior, yang semuanya bisa dikategorikan sebagai guru-gurunya. Maka hasilnya beliau sahabat Ibnu Abbas menjadi sahabat yang besar. Salah satu penyebabnya adalah mulazamatul masyayikh. Selalu bermulazamah dengan syekh, dengan guru. Maka kita jangan menjauh dari asatidah. Bergaul dengan mereka, dekat dengan mereka. Dengan itu kita akan mendapatkan faidah, akan mendapatkan ilmu, bimbingan. banyak kisah-kisah rihlah para salaf dalam menuntut ilmu. Karena hampir semua para imam, imam salaf, semasa menuntut ilmunya selalu melakukan rihlah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, rahiltu rahalat kathiratan. Aku ini biasa melakukan rihlah yang panjang. Menunjukkan bagaimana semangatnya beliau untuk mendapatkan ilmu din. Nah, gunakan kesempatan yang baik yang ada di hadapan kita dengan sempurna. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Di balik kesulitan dalam menuntut ilmu itu akan ada kemudahan. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq, kekokohan, keistiqomahan di atas al-haq, diberi kesemangatan untuk terus berpegang teguh kepada al-haq dan diberi kemudahan untuk bisa memahaminya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.